Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan. Terakhir kita selesai dari pembahasan penyebutan al-adillah, dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya al-khauf, rasa takut, adalah ibadah. Dan juga telah kita sebutkan tentang jenis-jenis al-khawf tersebut. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu ar-raja. Qala al-muallifu al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala. Dan dalil dari ar-raja' adalah firman Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-110. Barang siapa yang mengharap pertemuan dan berjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal, maka hendaklah dia beramal amalan saliha, beramal dengan amalan yang saleh, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan dengan Rabb-nya sesuatu apapun, dan janganlah dia berbuat syirik di dalam ibadah menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam peribadatan tersebut. Qala syarih Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qauluhu ar-raja, perkataan beliau, perkataan muallif ar-raja, maknanya adalah tamul insani fi amrin qaribil munal. Ya, ini adalah pengertian dari ar-raja. Tamul insani, ya, tamul insan fi amrin qaribil munal. Harapan atau keinginan kuat yang ada pada seorang hamba, fi amrin qaribil munal, pada sesuatu yang, ya, qaribil munal, yang bisa dicapai, ya, sesuatu yang memang bisa dicapai, dan sesuatu itu dekat, kemungkinan dia bisa mendapatkan sesuatu tersebut, itu dekat, ya, ini makna dari ucapan syarih. Wa qad yakunu fi ba'idil munal tanzilan lahu manzilatal qarib, dan bisa jadi perkara yang diharapkan hamba tersebut, perkara yang ba'idul munal, sesuatu yang jauh kemungkinannya. Ya, kalau yang tadi adalah harapan atau keinginan kuat seorang hamba untuk mencapai sesuatu yang dekat kemungkinannya, ya, tapi juga harapan tersebut atau keinginan tersebut bisa dia harapkan kepada sesuatu yang ba'idul munal, yang jauh kemungkinannya. Tapi dia mengharapkan sesuatu tersebut, ya, sesuatu yang jauh kemungkinan terjadinya itu dia harapkan. Dan dia inginkan bisa dia raih. Ini juga bisa. Ya. Ar-raja ditujukan pada perkara tersebut, yang jauh kemungkinannya. Tapi dia tetap mengharapkannya dan menginginkannya. Tanzilan lahu manzilatal qarib. Dia memposisikan perkara yang jauh kemungkinannya tadi, dia posisikan sebagai sesuatu yang dekat, yang dekat kemungkinannya. Sehingga ya, bisa jadi juga ar-raja ini dimaknakan dengan sikap optimis, ya. Sikap optimis, ya. Berharap dia sesuatu yang dia inginkan bisa terjadi, baik yang jauh kemungkinannya maupun yang dekat. Baik. Ini makna secara bahasa, ya. Makna ar-raja secara bahasa demikian. Makna yang lain dari ar-raja sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, ar-raja, ya, tentunya kita tahu bahwasanya ar-raja adalah salah satu jenis ibadah. Salah satu jenis ibadah. Beliau berkata, ar-raja'u ahadu maqamatil ibadah. Ar-raja, rasa harap. Rasa harap itu adalah termasuk, ya, salah satu dari maqamatil ibadah. Salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Wa huwa amalul insani fi rahmatillahi azza wa jalla wa afwihi. Ini definisi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Ar-raja adalah amalul insan. Harapan dan angan-angan seorang hamba, ya, harapan dan angan-angan seorang hamba untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunan darinya. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ar-raja secara syar'i. Yaitu keinginan dan harapan seorang hamba untuk mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ampunan serta maaf dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, labud minal insan ayyajma' bainar raja'i wal khauf. Seorang hamba mukmin harus menggabungkan antara ar-raja dan al-khauf. Harus menggabungkan antara sikap harap ini dengan al-khauf. Ya, dengan rasa takut. Nah, sampai-sampai dipermisalkan kedua jenis ibadah ini, ar-raja wal-khauf ini seperti dua sayap yang dimiliki oleh seekor burung. Ya. Tidaklah bisa seekor burung terbang tinggi kecuali jika dia memiliki dua sayap yang sehat. Dua sayap yang bagus, yang sempurna. Kalau seandainya salah satu sayapnya sakit atau cacat, maka tentunya dia tidak akan bisa terbang tinggi. Maka demikian seorang hamba. Dalam dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus menggabungkan antara ar-raja dan al-khawf. Menggabungkan antara sikap harap kepada Allah dan al-khawf. Tapi juga harus dibarengi dengan sikap takut kepada Allah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya mengedepankan sikap ar-raja, maka dia bisa terjatuh kepada bid'ah murji'ah. hanya mengedepankan ar-roja, hanya mengedepankan sikap harap kepada Allah, tapi tidak memiliki sikap takut. Ini juga berbahaya, bisa menjatuhkan atau menyeret seorang hamba ke dalam bid'ah murji'ah. Oleh karena itu kita dapati orang-orang murji'ah sukanya mengambil ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berisi harapan-harapan, ya, berisi ampunan-ampunan. Demikian keadaan orang-orang murji'ah. Tapi menyampingkan ayat-ayat yang berbicara masalah wa'id, masalah ancaman, ya, siksa Allah yang pedih, kemarahan Allah, itu mereka kesampingkan. Tapi sebaliknya, orang-orang khawarij, mereka mengedepankan al-khawf, tapi menyampingkan ar-roja. Oleh karena itu kita dapati orang-orang khawarij suka memakai ayat-ayat wa'id, ancaman, azab, ancaman siksa dari Allah, ya, ayat-ayat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi kemurkaan Allah, ya, tapi mereka menyampingkan ayat-ayat yang berisi al-wa'ad, janji, ya, yang berisi harapan, berisi ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berisi rahmat, ya. Demikian sebagian ulama rahimahumullahu jami'an menyebutkan seorang mukmin yang berbahagia, seorang mukmin yang terbimbing, mereka akan mengedepankan, ya, al-khawf, ya, sebelum ketika dia dihadapkan dengan perkara-perkara yang Allah larang, perkara-perkara al-manhiyat, maka seorang hamba yang terbimbing, seorang hamba yang berbahagia, dia akan mengedepankan sikap al-khawf ketika dia dihadapkan dengan perkara-perkara yang Allah benci, yang Allah larang, sehingga al-khawf tersebut bisa menghalangi dia dari perkara-perkara yang Allah benci tersebut. Dia lebih mengedepankan al-khawf, ya. Dan ketika selesai dari al-khawf, selesai dari mengerjakan amalan tersebut, dia mengedepankan sikap ar-roja, berharap dari Allah ampunan dan sebagainya. Tapi orang-orang yang celaka, ya, orang-orang yang binasa, dia lebih mengedepankan sikap ar-roja ketika dia dihadapkan dengan perkara yang Allah benci, ya, yang Allah larang, dia mengedepankan sikap ar-roja, sehingga dia bermudah-mudahan menjalankan perkara yang Allah benci tersebut. Bermudah-mudahan di dalam mengerjakan apa yang Allah larang tersebut. Oh, Allah kan maha pengampun, ya. Allah kan maha, ya, mengukurkan dosa, ghafur, rahim. Tidak apa-apa saya mengerjakannya. Mengedepankan sikap ar-roja, ya, ini berbahaya. Nah, maka seorang mukmin hendaknya sekali lagi, naam, tetap di dalam dia meniti hidupnya, dia memakai atau mengamalkan kedua ibadah ini, ar-roja dan al-khawf ini, sebagaimana atau seperti, ya, kebutuhan seorang atau seekor burung terhadap dua sayapnya. Haruslah dia memiliki dua sayap tersebut yang sehat dan tidak ada cacat padanya. Taib barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Warroja'u al-mutadammin lidzul wal-khudu' la yakunu illa lillahi azza wa jal. Kemudian asy-syarih beralih kepada jenis ar-roja. Warroja al-mutadammin lidzulli wal-khudu' la yakunu illa lillahi azza wa jal. Rasa harap yang mengandung atau yang terkandung padanya adzul wal-khudu', adzul, pengerendahan diri, wal-khudu', ketundukan, la yakunu illa lillah, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun, dan memalingkan jenis rojak yang seperti ini, rojak yang mengandung adzul, pengerendahan diri, dan al-khudu, ketundukan, ya, memalingkannya kepada selain Allah Ta'ala, termasuk asyirik, termasuk kesyirikan, imma asghar wa imma akbar, baik itu termasuk syirik asghar atau yang termasuk syirik akbar, bihasabi ma yaqumu biqalbir raji, tergantung pada apa yang terdapat di qalbu ar-raji. Ar-raji adalah fa'il dari ar-raja, seorang yang memiliki rasa harap tersebut. Ya, maksudnya adalah barang siapa yang memberikan rasa harapnya yang terkandung pengerendahan diri dan ketundukan kepada selain Allah, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Bisa jadi syiriknya syirik asghar, bisa jadi syiriknya syirik akbar, tergantung apa yang ada pada kalbunya. Ya. Tergantung besarnya keterikatan kalbunya dengan sesuatu yang diharapkan. Ya. Naam. Wa qad istadalla al-mu'allifu lahu biqaulihi ta'ala. Dan mu'allif telah berdalil dengan firman Allah Ta'ala, yaitu berdalil, ya, yang menunjukkan dalil ini bahwasanya ar-raja termasuk ibadah adalah firman Allah yang sudah kita baca tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu barang siapa yang berharap dia bisa bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala kelak di hari kiamat, dan bisa melihat, ya, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaknya dia fal ya'mal, maka dia hendaknya beramal. Jadi raja saja tidak cukup, ya, berharap bisa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, berharap bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, harapan saja tidak cukup, keinginan saja tidak cukup, ya, tapi harus dibarengi dengan amalan. Harapan tersebut harus direalisasikan dengan amalan. Kalau harapan itu, keinginan itu tidak dibarengi dengan amalan, maka itu hanya sebatas tamannin madhmum, hanya sebatas angan-angan kosong yang justru tercela di dalam syariat. Hanya sekedar harapan, keinginan, ya, ditanya dia, kamu ingin berjumpa dengan Allah, inginkah engkau melihat wajah Allah? Dia jawab iya. Tapi apakah direalisasikan dalam bentuk amalan? Kalau jawabannya tidak, maka ini adalah harapan yang tercela, keinginan, angan-angan yang tercela, ya, tidak dipuji di dalam syariat. Ya, jadi harapan ar-raja al-mahmud syar'an, rasa harap yang terpuji di dalam syariat adalah yang dibarengi dengan amalan, direalisasikan dalam bentuk amalan. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah sebutkan fal ya'mal. Barang siapa yang berharap berjumpa dan bertemu dengan Allah, fal ya'mal, maka hendaknya dia beramal, amalan salihan, dan tidak sekedar amalan, ya, tidak hanya sembarang amalan, tapi harus amalan salihan, amalan yang saleh, dan tidaklah suatu amalan disebut sebagai amalan saleh kecuali jika terpenuhi padanya dua syarat, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah, ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tidak cukup sampai di situ saja, Allah lanjutkan dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak berbuat syirik kepada Allah di dalam beribadah. Dia beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada selain Allah pula, maka yang seperti ini adalah kesyirikan. Naam. Wa'alam anna ar-raja'a al-mahmuda. Dan ketahuilah bahwasanya ar-raja'a al-mahmud, rasa harap yang terpuji di dalam syariat, la yakunu illa liman amila bi ta'atillah wa raja thawabaha. Ketahuilah bahwasanya ar-raja, rasa harap yang terpuji, tidaklah bisa terwujud kecuali bagi barang siapa yang beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mau beramal, ya, amalan ta'at kepada Allah, wa raja thawabaha, dan dia berharap pahala, ganjaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Autaba min ma'siyatihi waraja qabula taubatihi. Atau rasa harap tersebut, ya, juga bisa direalisasikan dalam bentuk taubat. Ya. Seorang yang baru saja melakukan maksiat, ya, dia sadar dia melakukan perbuatan yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya jangan putus asa. Ya. Hendaknya dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Seorang yang telah melakukan maksiat, perkara yang Allah larang, dia langgar, dan dia sadar dia melakukan pelanggaran itu, hendaknya dia tetap memiliki rasa harap. Ya. Berharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap rahmat dari Allah. Jangan dia berputus asa. Ya. Seorang yang berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah, maka dia telah, ya, berprasangka buruk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bahkan Allah mencela orang-orang yang berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang telah berbuat maksiat atau pelanggaran, hendaknya dia bertaubat. Taba min maksiatihi waroja qabula taubatihi. Dia taubat dari maksiat yang dia lakukan dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya adalah al-iqla'anidzam. Dia harus segera berhenti dari maksiat tersebut, dosa tersebut. Wan-nadam, dia menyesalinya. Wal-azm alla ya'uda ila dzambihi. Dan dia harus bertekad kuat, memiliki tekad yang kuat, jangan sampai dia terjatuh lagi pada kemaksiatan yang dia lakukan. Jika maksiat tersebut berhubungan dengan hak orang lain, maka taubat baru bisa diterima setelah dia mengembalikan hak orang lain yang dia ambil tersebut. Harus dikembalikan, baru taubatnya bisa diterima. Ya. Waraja qabula taubatihi. Setelah syarat-syarat taubatnya dia penuhi, ya, setelah syarat-syarat taubatnya dia lakukan, ya, baru dia raja qabula taubatihi. Dia mengharap taubatnya bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi taubat juga butuh ilmu. Bisa bertaubat dengan taubatan yang nasuha, butuh dengan ilmu. Ya. Seorang yang mengaku taubat dari dosa, namun dia tidak memenuhi syarat-syarat taubatnya, ya, harapannya hanya harapan kosong. Ya. Dia berbuat dosa, mengambil hak orang lain, dia mengaku taubat, tapi tidak mengembalikan hak orang lain tersebut. Ya. Maka harapan taubatnya bisa diterima Allah, ini hanya harapan kosong. Ya. Fa'amar roja'u bila amalin fahuwa gururun. Ya. Adapun roja, rasa harap yang tidak dibarengi dengan amalan, maka ini hanya sebatas gurur, sikap tertipu. Ya. Tertipu dia dengan dirinya sendiri. Wa tamannin madzmum, dan angan-angan yang tercela. Karena sebatas angan-angan yang kosong, tidak dibarengi dengan amalan. Ya. Sehingga sekali lagi, ar-roja la yakunu illa bi'amalin salihin. Sikap harap yang terpuji dalam syariat, ya, harus dibarengi dengan amalan saleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang.